بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ عَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan pada kita kenikmatan dan memberikan petunjuk pada kita semua untuk senantiasa kita beriman dan beramal saleh. Ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum. Ayat-ayat yang kami bacakan tadi adalah merupakan wasiat yang agung dari wasiat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa disampaikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat ini sering kita mendengar melalui para khutbah, khatib-khatib yang menyampaikan khutbah Jumat di mimbar-mimbar, demikian dalam kajian-kajian. Kalau takwa ini ada pada orang yang sudah lanjut usia, maka itu sangat baik untuk persiapan ia menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang memang usianya pada umumnya usia tua adalah usia tinggal menunggu saatnya berpulang ke hadirat Allah taala. Sehingga Allah pesan bagi kita semua, fatazawwadu inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Namun akan lebih istimewa kalau takwa ini ada pada kita-kita yang masih muda. Karena sungguh saat muda kemudian bersama dia ada sifat takwa, ini istimewa. Karena pada umumnya usia muda adalah usia yang sulit untuk mengendalikan nafsu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil secara khusus, ya masyarus syabab, man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa yang telah mampu di antara kalian menikah, nikah, kata beliau SAW. Apa alasannya? Innau akhaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena itu akan menundukkan pandangan, akan memelihara kemaluan. Fa in mastati, bila engkau tidak mampu ya untuk itu, ya belum ada kesiapan, fa alaikum shaum, hendaknya engkau puasa. Inna wija, karena puasa ini benteng bagi kalian. Artinya ikhwah barakallahu fikum, sungguh kalau sifat takwa ini ada pada seorang pemuda sangat istimewa. Betapa sedikitnya pemuda yang ada padanya ketakwaan, ketundukan, ketaatan kepada Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan termasuk 7 golongan yang mendapat naungan Allah itulah syabun nasya'a fi ibadatillah fi ta'atillah, pemuda yang selalu tumbuh dalam ibadah, dalam ta'at kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ikhwah barakallahu fikum, kita ingin menjadi pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai tua, sampai meninggal dunia, kita pun ingin selalu dalam ketakwaan. Karena sungguh betapa bahagia orang-orang yang mereka bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, ya ayuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Akhir surat Ali Imran. Allah ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan terus-terus kalian dalam kesabaran kalian. Terus-terus sabarkan diri kalian. Dan kalian bersiagalah, waspadalah, bertakwalah kepada Allah, pasti kalian bahagia. Ini kunci kebahagiaan bagi kita. Begitupun kunci kemuliaan di sisi Allah. Allah tidak ukur dari kekayaan. Allah tidak ukur dari rupa ketampanan kita. Namun Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah barakallahu fikum, sering kita mendengar wasiat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Bagaimanakah gambaran takwa yang sebenarnya? Ikhwah fillah barakallahu fikum, diucapkan ulama salaf bahwa haqqa tuqatihi di sini adalah yang pertama, ayyu'ta wa la yu'sa. Hendaknya engkau selalu taat kepada Allah. Jangan kau bermaksiat. Yang kedua, ayyuzkar wa la yunsa. Hendaknya engkau selalu ingat Allah. Jangan engkau lalai. Yang ketiga, ayyushkara wa la yukfara. Hendaknya engkau syukur kepada Allah. Jangan engkau kufur. Tiga, keadaan ini hendaknya kita jaga. Agar benar-benar kita selalu takwa kepada Allah Ta'ala. Pertama, kita selalu taat kepada Allah. Karena kita menyadari Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi rizki kepada kita. Dan kita diciptakan untuk ibadah kepadanya. Maka ketaatan kita kepada Allah adalah sebagai bentuk kemestian yang harus kita lakukan. Kemudian kita selalu mengingat Allah. Karena Allah kita yakin selalu mengawasi kita. Sehingga kita sadar bahwa kita kemanapun, dimanapun akan terus dan terus diawasi Allah Ta'ala. Kemudian kita juga selalu bersyukur kepada Allah. Dan tidak kufur. Karena kita bisa hidup di dunia ini tidak lepas dari rizki Allah. Mungkin ada satu kisah yang bisa kita ambil faedah darinya. Seorang penjahat yang luar biasa kejahatannya. Pernah mendatangi seorang ulama besar. Kemudian ini penjahat mengadukan kepadanya. Ulama ini namanya Ibrahim bin Adam. Insyaallah beliau namanya ini Ibrahim bin Adam. Kita ambil kisahnya saja untuk sebagai faedah buat kita. Ini penjahat datang mengadukan, wahai guru atau imam, apakah orang seperti saya yang kejahatannya seperti ini bisa diterima taubatnya? Maka beliau pun menyatakan, ya, asalkan engkau mau mengerti dan mau menyadari, dan engkau mau menuruti apa nasihatku ini. Apa kiranya cara supaya aku bisa selalu taubat dan tidak kembali pada perbuatanku yang dulu? Beliau mengatakan, engkau ingat tiga perkara ini. Yang pertama, bila engkau hendak kembali bermaksiat kepada Allah, cari tempat sekiranya Allah tidak melihat. Di mana ikhwah kira-kira? Di dunia ini tempat yang Allah Ta'ala tidak melihat. Ada enggak yang bisa nunjukkan kepada saya? Ya. Coba renungkan dulu yang pertama. Kalau Anda ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah, coba engkau lihat tempat mana yang kiranya Allah tidak melihatmu melakukan itu. Di kamar sendiri dikunci. kira-kira Allah melihat tidak? Kalau kita yakin Allah melihat, jangan lakukan itu. Di kamar mandi dikunci sendiri, apakah Allah tidak lihat? Di gelap malam, sunyi, jauh dalam gua, dimanapun tempat, sadar itu. Kedua, kalau engkau hendak bermaksiat kepada Allah, kesimpulan yang pertama ya, kita sepakat, ada enggak tempat yang Allah enggak lihat? Jawabannya, tidak ada. Yang kedua, bila engkau hendak melakukan maksiat kembali kepada Allah, ingin melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, yang kedua, jangan kau tinggal di bumi Allah. Jangan lakukan di bumi Allah. Cari tempat sendiri yang bukan tempatnya Allah punya. Padahal Allah sudah katakan dalam Al-Quran, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Kepunyaan Allah, langit, bumi, semua. Kalau kau tidak bermaksiat kepada Allah, coba cari selain bumi Allah di mana? Ketiganya, bila engkau hendak maksiat kepada Allah, jangan engkau menggunakan rizki karunia dari Allah. Coba renungkan. Mungkin tidak. Kita punya mata, kalau mau dipakai maksiat, ingat siapa yang kasih mata ini. Kita punya telinga, kita punya tangan. Kalau kita ingin maksiat, ingin nyuri, ingin ini, ingin itu, yang itu semuanya maksiat, sadar siapa yang ngasih itu. Sekarang jujur aja, jangankan Allah Ta'ala, antum atau kita sebagai orang tua, kita kasih uang buat anak, disuruh anak itu nak beli ini, dibelikan sesuatu lain yang membahayakan, tentunya kita juga marah. Nah ini Allah diberinya kita mata, telinga, hati. Untuk apa Allah beri? Untuk maksiat? Jawabannya bukan. Kan sudah Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian semuanya sama, la ta'lamuna syai'a. Kalian semua enggak punya ilmu. Ada lahir hafal Quran? Masya Allah ikhwah, enggak ada. Semua enggak punya ilmu. Jangankan hafal Quran, orang lahir enggak ngerti umi, abi. Taunya dari mana? Abinya, uminya yang ngajarin. Kemudian bisa ngomong, abi umi ngajarin. Bahkan anak kita lahir enggak ngerti tangan mana, mata mana, telinga mana, rambut mana, kepala mana. Ngertinya diajarin. Sampai anak itu mulai pinter, ditanya, mana tangannya? Angkat. Mana mata? Diunjuk. Mulai pinter. Dan Allah sebutkan di situ, "Waja'alakum as-sam'a wal basara wal fu'ada la'allakum tashkurun," kata Allah. Allah jadikan pada kalian manusia pendengaran, penglihatan, hati, supaya kalian syukur. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, syukurnya kita dengan anggota ini yang Allah berikan kepada kita, digunakannya untuk mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal nabinya, mengenal syariatnya maksudnya, agar kita bisa ibadah kepada Allah dengan benar. Kenapa ikhwah barakallahu fikum disebutkan dalam ayat Al-Quran itu tiga anggota ini? Kenapa? Ya, disebutkan oleh para ulama, alasan Allah sebutkan tiga di situ mengingatkan kepada kita bahwa tiga anggota inilah merupakan pintunya ilmu masuk ke dalam diri kita. Maka kalau engkau sedang belajar ilmu, tiga pintu ini kau buka, jangan ditutup. Kalau satu tertutup, masya Allah, tidak mungkin akan masuk ilmu. Contoh, kalau orang sedang mendengarkan khutbah Jum'ah atau taklim seperti ini, mata buka, telinga buka, hati buka, jangan ditutup. Satu ditutup, mata tertutup. Kira-kira bisa masuk gak ilmunya? Mata yang tertutup. Alias sedang belajar kok ngantuk, nunduk-nunduk. Kira-kira masuk gak ilmunya? Sepakat? Masuk gak? Gak masuk. Ibarat gelas ini mata tutupnya. Kalau sudah tertutup begini, biar dikucuri sampai satu drim ya gak penuh-penuh. Kenapa? Tertutup. Baru setelah selesai khutbah Jumat, orang berdiri komat, selesai. Masya Allah hadirin, ditanya, tadi khutbahnya apa? Tidak tahu, saya ngantuk. Itu menunjukkan sepakat bahwa kalau tiga anggota yang ini Allah sebutkan, mata, telinga, hati, dalam keadaan kita belajar ilmu, tidak konsentrasi, tidak fokus, tertutup salah satunya, mata tertutup, telinga enggak bakal dengar. Kalau ada orang tidur, dikasih mas ini uang, langsung bisa terima, namanya tidur-tiduran. Ya, kalau tidur beneran, mau dikasih apa saja ini mas uang, tidur ngorok saja. Berarti hadirin ingat, jangan ditutup. Ya, makanya ikhwah barakallahu fikum, kata beliau tadi, kalau engkau akan bermaksiat kepada Allah, ingat, jangan menggunakan rizki karunia yang Allah berikan. Telingamu, matamu, semua itu dari Allah. Makanya Allah katakan, dalam perkara ini, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan engkau gegabah melakukan sesuatu perkara yang engkau tiada ilmu. Inna sama wal basara fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Bahkan tangan kita semua. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ingat, kalau kau pegang HP, kalau kau pegang tablet, atau pegang yang senis itu, tangan yang pegang, yang lihat apanya? Pakai telinga lihatnya? Ya enggak mungkin. Ya matanya yang lihat, telinganya? Telinganya dengar, tangannya mencet-mencet. Lah berarti yang maksiat berapa? Hatinya ke bawah enggak? Pengen buka ini, pengen buka ini, pengen buka ini, pengen tahu ini. Hatinya ikut enggak kira-kira? Berarti maksiat semuanya. Sanggup kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Nah, kalau ustaz mengingatkan santri enggak boleh pegang HP begini-begini. Kira-kira ikhwah, ustaz memang enggak tahu. Tapi kalau Allah tahu, kira-kira engkau berani melanggar? Engkau takut dengan ustaz, enggak takut dengan Allah? Sembunyi-sembunyi, ustaz enggak ada, ini musim liburan. Nah, jangan. Cari kesempatan dalam kesempitan. Karena Allah mengawasi kita ikhwah. Maka ikhwah barakallahu fikum, sekarang kita akan lihat bagaimana seorang pemuda bisa meraih dan mewujudkan takwa ini kepada Allah Ta'ala. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Jarullah Ibni Jarullah. Bagaimana seorang pemuda dia bisa mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ikhwafillah azinillahu wa iyyakum, untuk supaya kita bisa mewujudkan apa yang Allah maukan, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikhwa barakallahu fikum, yang pertama hendaknya ikhlasuddinin lillah. Kita pertama-tama ikhlaskan dalam agama, dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Karena Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah sampaikan, tidaklah kalian manusia diperintah oleh Allah kecuali agar supaya kalian ya hanya ibadah kepada Allah, murnikan ibadah itu, agama itu bagi Allah semata. Hunafa, engkau berlaku lurus. Terus begitu. Al-mukbil ilallah wal-mu'rid aman siwallah. Terus engkau menghadap pada Allah, berpaling dari selain Allah. Ini Allah perintahkan. Dan subhanallah ihwa barakallahu fikum, kita berusaha. Ya, apalagi di saat usia muda ini, coba tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas semata karena Allah. Karena sungguh seperti yang tadi pagi kita sudah sampaikan, bagaimana iblis permusuhannya dengan manusia, dia bukannya memanggil-manggil saja, bahkan dia menghadang di tengah jalan yang jalan itu kita sedang lewat, sehingga kita harus nabrak dia. Terus harus kita bisa terobos ya penghalangnya. Kalau orang Ambon bilang, malintang patah pele putus, harus kita bisa itu. Ya itu. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Tidak ada istilah kita kalah sama iblis, karena kita punya Allah. Iblis lemah, jangan kita kalah. digoda belok. Antum perhatikan dalam 7 golongan hamba Allah yang mendapat naungan Allah juga siapa? Rajulun da'athum ra'atun dzata jamalin wa mansabin. Orang laki-laki yang digoda wanita cantik punya kedudukan, diajak maksiat, dia apa katanya? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ini yang mendapat naungan. Tapi pada umumnya ya, di zaman kita ini yang goda laki-laki atau wanita? Ternyata secara umum wanita itu yang menggoda. Yang menjadi sebab laki-laki jadi belang hidungnya, hidung belang kiranya ya, matanya jadi jelalatan, jalang, itu karena wanita yang keluar tanpa pakaian. Nah itu yang bahaya. Sehingga kata orang-orang yang itu mengatakan gak dilihat mubazir, dilihat dosa. Masya Allah ikhwah. Lalu diapakan istighfar, tundukkan pandangan. Iya. Sehingga kalau antum ikhlas, tundukkan pandangan, syaitan tidak mampu menggodamu. Seperti Nabi Yusuf. Dia ikhlas kepada Allah Ta'ala. Taat kepada Allah. Sehingga Allah palingkan dari maksiat itu. Dan iwa fila barakallahu fikum. Iblis sendiri mengaku di hadapan Allah. Dalam Al-Quran di surat Shad. Ayat 82-83. Allah mengkisahkan bagaimana Allah ketika Naam menyatakan kutukan kepada iblis. Lalu dalam kisah itu di pada ayat ini Allah Ta'ala sebutkan, qala fa bi'izzatika la uhwiyannahum ajmain, kata iblis. Ia berkata, iblis kepada Allah, dia mengatakan, maka demi kemuliaanmu ya Allah, aku pasti akan sesatkan mereka semua keturunan Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali mereka dari hambamu yang ikhlas. Ingat ikhwah. Kalau orang tua itu bisa ikhlas, ya memang itu bagus. Kalau kita yang masih muda, bisa ikhlas, Masya Allah. Engkau belajar penuh dengan keikhlasan, ibadah penuh dengan keikhlasan, itu Masya Allah. Apalagi para penuntut ilmu. Ya, ini adalah sangat-sangat diharapkan untuk bisa selalu ikhlas agar engkau dapatkan jannah, janji Allah Ta'ala. Dan ighfirullah barakallahu fikum. Jangan gampang tergoda, bujuk rayu syaitan dalam memalingkan kita, karena sungguh memang berat. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan gambaran yang tadi pagi yang kita sebutkan, seperti kijang kok bisa dia ketangkap oleh anjing, karena dia punya kelemahan nengok ke belakang. Ini kebanyakan para thalabul ilm jatuh ke dalam kesesatan. Karena apa? Nengok ke dunia. Ketika orang-orang pecinta dunia mulai mendekat, mulai mengajak, mulai terus akhirnya dia terkena subhat dunia, mulai lembek, akhirnya dia kalah dengan dunia. Hati-hati wa barakallahu fikum. Ya. Perhatikan wa barakallahu, iblis mengaku kepada Allah dia tidak sanggup menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ya. Tapi kalau kita ini tidak ada keikhlasan, mudah iblis untuk mengalahkan kita. Dan apalagi di saat muda, kalau sudah terkena godaan syaitan, Masya Allah, ihwa barakallahu fikum, ini amat berbahaya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang perkara yang banyak menyebabkan masuk neraka. Beliau menyebutkan al-famu wal-faraj, mulut dan kemaluan. Dan kemaluan ini disebabkan karena syahwat. Dan para pemuda ini adalah orang yang sedang gejolak syahwatnya luar biasa. Beliau mengingatkan kalau mampu menikah sudah siap. Nah nikah, kalau tidak puasa. Yang repot ini pemuda syahwatnya besar. Mau nikah enggak bisa, puasa enggak mampu. Terus bagaimana solusinya? Di karantina. Begitu. Ya, subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Maka ittaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama untuk kita wujudkan ketakwaan kepada Allah, maka ikhlaskan selalu kita dalam agama. Karena sungguh orang-orang yang ikhlas inilah dia yang akan mencapai kemenangan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia di dunia, iblis tidak sanggup. Seperti contoh bagaimana Allah mengkisahkan Nabiullah Ayyub diuji dengan sedemikian rupa. Ya, ternyata dengan keikhlasannya dia selamat. Dan Allah berikan kemuliaan dunia, akhirat pun demikian. Kemudian ihwan barakallahu fikum, yang kedua, untuk mewujudkan takwa itu kata beliau, ihtimamu bil Quran. Kita harus betul-betul perhatian dengan Al-Quran. Ini yang sangat membahagiakan hati kami. Menyaksikan syabab, para pemuda dan anak-anak kita, para putra-putri kita, masya Allah, yang tinggal di ma'had-ma'had tahfidhil Quran, hari-hari Quran selalu bersamanya, dan senandung bacaan Quran selalu terucap dari lisannya. Subhanallah, sebagai orang tua, bahagia tentunya dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan terus beri motivasi kepada mereka. Dan ingat ikhwah barakallahu fikum, terkadang menjadi fitnah bagi kita, lengahnya kita ketika berada di tengah-tengah komunitas lingkungan yang di situ banyak asatidzah. Kita istilah orang Jawa itu menjaga nih, ya, mengandalkan, ah masih ada ustadz, gampang, ada masalah datang di ustadz. Tapi sungguh kita akan terbentur kalau ketika kita di tengah-tengah lingkungan itu banyak asatidzah, kita tidak perhatian kepada ilmu, kemudian kita satu ketika pindah tempat atau safar atau keluar dari lingkungan itu, ya, kemudian kita masuk di satu wilayah atau masuk di satu tempat, kayak kejadian sering. Karena ikhwah itu pakai jubah, jenggot, masya Allah, songkok putih. Masjid ini jamaah imamnya kosong, enggak ada. Dan para jamaah ini enggak berani maju karena mereka merasa diri enggak mampu. Nah, ini ikhwah yang sudah nampak penampilannya kayak syekh, kayak ustaz besar. Karena wah masya Allah, ustaz maju, terus dorong, asal enggak mau maju, dorong, maju, dorong, akhirnya terpaksa maju. Masya Allah ikhwah, ternyata begitu maju, Fatihahnya masih belum betul makhrajnya. Suratnya muter-muter enggak habis-habis. Keliru. Bingung. Kira-kira yang seperti yang malu siapa? Yang memalukan siapa? Kan begitu. Paling dia nyesel. Saya nyesel sekali. Kenapa waktu di sana ditinggal, saya tinggal di lingkungan itu, saya enggak belajar. Sehingga ketika datang ke satu tempat, masya Allah ikhwah, barakallahu fikum. Ya. Apalagi seperti ini saya dapati ikhwan saya sendiri, masya Allah, khotibnya enggak hadir karena di situ ada ikhwan yang nampak penampilannya, kodero ikhwannya enggak bawa buletin, biasanya bawa buletin, dia enggak bawa buletin lagi. Biasanya kalau di buletin takutnya kalau satu waktu ditodong, enggak bawa buletin, suruh maju, langsung disampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi setelah itu amma ba'du, akhirul kalam, selesai. Lah mau bicara apa? Hilang. Coba ikhwah, enggak maju, didorong maju serba susah. Karena ilmunya fisutur, di dalam kertas, bukan fisudur, belum di hatinya. Itu maka kesempatan. Makanya ikhwah barakallahu fikum, kata Urwah ibn Zubair, ya rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya bunayya, inna azhadan nas bil ilmi ahlau, wai anakku, ketahuilah, kebanyakannya, manusia itu ya yang paling tidak butuh dengan ilmu itu keluarganya. Artinya kalau dalam satu keluarga ada bapaknya ini ulama, bapaknya ini ustadz, kadang anaknya gampang, bapak saya ustadz, nanti kalau ada apa-apa tanya abis saja. Atau orang tua mengandalkan anaknya, gampang, anak saya juga santri sana Balikpapan, nanti kalau ada apa-apa tanya anak saya. Subhanallah, kalau kau suruh imam tanya anaknya dulu. Jangan, ya, jangan, seringnya begitu, ya, keluarga ini mengandalkan satu malah, jangan ikhwah, seperti tadi gambarannya. Maka beliau katakan, fahalummu ya bunaya ilayya fata'allam minni fa innakum tusyikuna kibaru qaumin. Kata Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, maka kemarilah wahai anak-anakku, belajarlah ilmu dariku mumpung saya masih hidup sekarang ini. Fa innakum tusyikuna kibaru qaumin, sungguh kalian pun nanti akan menjadi orang tua di tengah-tengah kaum kalian setelah aku meninggal dunia. Inni kuntu sigharan la yanduru nas ilayya hatta idza adraktu ma adraktu yas'alunani. Sungguh aku dulu wahai anakku seperti kamu, masih kanak-kanak, orang tidak hiraukan aku. Ah, kamu anak kecil, pergi sana. Orang enggak hiraukan. Tapi aku terus belajar, belajar, belajar, belajar sampai ketika aku sudah menduduki usia seperti ini dengan ilmu yang kumiliki, semua orang datang tanya ini, tanya itu, meminta fatwa ini, fatwa itu. Maka iwa barakallahu fikum, perhatikan ini pengalaman dari beliau, jadikan pelajaran bagi kita. Ya masyar aba, baik para ayah, ya, didik anak-anak kita agar mereka nanti menjadi generasi penerus kita. Setelah kita meninggal dunia, masih ada di belakang kita putra-putri kita yang masih bisa memberikan ilmu, kalau ditanya masih bisa menjawab dengan ilmu. Imam Malik rahimahullah ta'ala mendapati Rabi'ah, ya, Rabi'ah ini yang antum masyhur ceritanya, yang bapaknya ini pergi berjihad sampai 30 tahun tidak ketemu. Karena bapaknya pergi setelah pengantin menikah dengan ibunya Rabi'ah, kemudian hamil, bapaknya pergi ikut jihad. Terus penaklukan demi penaklukan sampai 30 tahun baru pulang. Sebagai seorang yang mengikuti sunnah pulang safar, kembali ke Madinah, beliau langsung ke masjid. Di masjid mendengarkan seorang anak muda yang sedang menyampaikan nasihat. Begitu indahnya nasihat, untaian kata-katanya. Quran, sunnah, Quran, sunnah. Terus orang-orang banyak bertanya ini itu, masya Allah. Sampai di hati dia, andaikan anakku seperti ini, betapa bahagianya aku ini. Ya. Kemudian setelah selesai isya, orang semua bubar. Dia sholat sunnah selesai, dia pun beranjak pulang ke rumah. Masuk rumah, merasa itu rumah sendiri. Sehingga begitu dia masuk ke rumah, ini anak muda di dalam rumah, langsung mengusirnya. Dia bertanya, sini rumah saya ribut, akhirnya berdua terjadi tengkar. Ibunya keluar. Nah, itu ayahmu. Masya Allah, ihwa barakallahu fikum. Ternyata ini ayahnya, sehingga saling peluk menangis dua-duanya. Ya, ayahnya mengatakan, ternyata masya Allah anakku yang kuharapkan tadi yang ada di depan mimbar, yang di majlis itu yang menyampaikan itu adalah anaknya. Luar biasa ihwa barakallahu fikum. Lihat ini, bagi para ibu, bagaimana seorang ibu menjadi pendamping suami yang salihah ini, mendidik anaknya sekian tahun lamanya tanpa suaminya ada di rumah, tapi dia selalu mengantar putranya belajar di guru ini, belajar guru ini, terus berganti-ganti guru sampai dihabiskan harta tinggalan suaminya. Sekian dinar dihabiskan, kalau enggak 70 ribu dinar atau 100 ribu dinar dihabiskannya untuk membayari guru-guru yang mengajarinya, memberikan hadiah-hadiah pada guru-gurunya sampai menjadi ulama dan mufti besar. Nah, satu ketika Imam Malik mendapati Rabi'ah ini menangis. Dahsyat tangisannya. Kenapa? Apakah musibah yang menimpamu sampai kau menangis seperti itu? Dia menjawab, ya, bahkan itu aku menangis bukan sebab musibah yang menimpaku, namun apa kata beliau? Ya, aku menangis tentang seorang ustuftia yang dia dimintai fatwa ghairi ilmin, tanpa dia memiliki ilmu. Padahal dia itu orang yang tidak ada ilmu, kok ditanyai gitu. Ini musibah besar. Beliau takut kalau nanti ada orang-orang yang gak punya ilmu, kemudian ditanyai tentang ilmu, dia berfatwa tanpa ilmu, takut. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ilmu ini akan dicabut. Innallaha la yaqbidul ilma yantazu intiza'an min sudurina. Allah tidak mencabut ilmu serta merta hilang begitu. Tapi apa? Yakbidul ilma biqabil ulama. Allah mencabut ilmu dan wafatnya ulama. Sehingga tinggal orang-orang yang jahil di tengah-tengah masyarakat semuanya, enggak ada ulama lagi. Akhirnya orang-orang mengambil itau ru'asan juhalan, mengambil pemimpin yang bodoh juga. Ditanya memberi fatwa dalam keadaan dia jahil, akhirnya apa? Fatwanya dhol mudil, sesat menyesatkan. Ini musibah besar. Maka kepada para aba, ya, dukung putra-putri kita untuk belajar menghafal Quran, belajar untuk menghafal hadis. Masya Allah, dukung asatidah. Jangan asatidah dibebani beban ganda. Tahu beban ganda enggak? Satu beban ngajari anak-anakmu, beban yang kedua memikirkan makan apa santri-santrinya. Karena apa? Seakan-akan orang tua kalau sudah nitip anaknya di mahad, ah sudah urusan mahad nanti. SPP nunggak setahun enggak dipikirkan. Utang di tempat lain setahun enggak sampai, sudah bingung memikirkan. Tapi utang di pondok SPP enggak dibayar, biar nanti. Yang lebih lagi, Ustaz tolong dispensasi, minta keringanan. Masya Allah hadirin. Ya, kalau anaknya kurang gizi, nanti pondok disalahkan. Ustaz, mestinya pondok makannya begini-begini, biar anak yang sehat-sehat kuat-kuat. Ya, tentunya kalian harus ta'awunnya juga kuat. Karena ini demi apa? Demi generasi kita yang akan datang. Mereka yang akan menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah. Membawa Al-Quran. Pengamal-pengamal Al-Quran. Ikhwah, kata Allah, kalau kita benar-benar ihtimam dengan Al-Quran ini, apa kata Allah? Inna hadal Quran yahdi lillati aqwam. Sungguh Al-Quran ini benar-benar akan membimbing kita kaum mukminin ke jalan Allah yang lurus, yang benar. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat, dan memberi kabar gembira orang-orang yang beriman yang beramal saleh, annalahum ajran kabira, bagi mereka pahala yang besar. Sehingga orang tua jangan merasa berat untuk ta'awun demi anak-anaknya belajar. Yakinlah kepada Allah, sungguh kalau Anda serius ingin memikirkan agama Allah dan ingin mendukung proses belajar putra-putri kita dengan sungguh-sungguh, Allah akan mudahkan pintu rezeki kita. Yakinlah itu. Semangat ya anak-anak untuk terus menghafal. Dukung mereka untuk selalu bagaimana konsentrasi, bagaimana dia sehat. Tentunya orang terus pikirkan. Motivasi juga dibantu. Karena apa ya barakallahu fikum, keutamaan orang tua kalau punya anak yang selalu menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, orang tua punya kebaikannya. Dari ayat yang dibacanya, bahkan Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, inna rajul fil jannah laturfa'u darajatuhu, ada seorang yang di surga, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai orang ini merasa tidak pas, kalau sampai begini mulianya, sehingga dia bertanya, anna lihada, kenapa aku ini? Maka yuqalu lahu, dikatakan pada orang tersebut, dzalika bistighfari waladakallak, itu sebab karena permohon ampun anakmu untukmu. Artinya orang tua, bahagialah kalau anaknya nurut, disuruh belajar, nak kamu di tahfidz ya, kamu belajar hafal Quran ya. Kalau anak-anak menurut, masya Allah, dukung, beri motivasi yang betul supaya dia senang. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagi para syabab, ingat, untuk mewujudkan takwa itu, ini Quran petunjuknya. Maka Allah katakan di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kitab Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi untuk mewujudkannya, ambil petunjuk dalam Al-Quran. Seperti Rasulullah SAW mempraktekkan semua apa yang diajarkan dalam Al-Quran, maka beliau menjadi orang yang paling takwa kepada Allah Ta'ala. Begitu para sahabat pun demikian karena mengikuti Rasulullah SAW. Dan ikhwah, Allah katakan dalam Al-Quran tadi, la raiba fi, tidak ada keraguan. Karena ini petunjuk. Kalau petunjuk itu masih meragukan, tentunya akan berbahaya. Sehingga Allah sudah nafikan, tidak ada keraguan, sudah pasti kebenarannya. Sehingga kita mudah, tinggal ambil, jangan ragu. Semua itu petunjuk bagi kita. Nabi wa barakallahu fikum. Kemudian Allah juga sebutkan kitabun anzalna kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Dalam surat Al-Araf Allah katakan kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi, maka jangan sekali-kali ada di hatimu rasa keberatan dari Al-Qur'an itu. Jangan kita merasa berat dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini litung dirobihi adalah sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang kafir, wa dzikra lil mukminin, sebagai pelajaran dan nasihat bimbingan bagi orang-orang yang beriman. Maka antum perhatikan, ketika Allah akan menyampaikan satu bimbingan atau satu perintah yang ini untuk meningkatkan derajat kita, Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu. Terus perintah apa? Terus anjuran apa? Allah sebutkan. Tapi kalau Allah menyebutkan orang-orang kafir, ancaman. Itu Al-Quran di dalamnya. Supaya kita ini takut dari kekufuran, kita cinta keimanan. Maka kata Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti oleh kalian yang Allah turunkan kepada kalian. Wala tattabi'u min duni awliya. Jangan kau ikuti selain Al-Quran sebagai pembimbing. Qalilam ma tadzakkarun, namun kata Allah, qalilam ma tadzakkarun, betapa sedikit orang yang mau sadar, betapa sedikit orang yang mau ambil pelajaran. Maka ikhwah, mungkin antum merasa, wah sudah banyak ikhwah begini ya, Masya Allah. Tapi antum ini, sebanyak ini, atau mungkin 10 kalinya ini, kalau dibandingkan manusia sedunia ini, kecil dan sangat sedikit. Seperti Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, antum finnas kasaratil bayda, kalian itu di tengah-tengah manusia seperti sehelai bulu yang putih, fi jambi sawil aswad, di dalam seekor sapi yang warna hitam. Kalau sapi itu bulunya berapa helai? Ada 100? Bukan 100, 100 ribu lebih. Coba pernah hitung bulu sapi berapa helai itu. Kalian itu seperti satu helai bulu yang putih pada seekor sapi yang hitam, atau sebaliknya, seperti helai bulu hitam pada seekor sapi yang putih. Masya Allah, bandingkan. Jadi kalau Allah katakan sedikit kalian ambil pelajar, memang ikhwah. Maka antum syukur pada Allah ketika dimudahkan. Rumah sudah dekat dengan markas ilmu. Asa tidak banyak bersama kita, manfaatkan. Karena di bunda antum juga amanah. Setelah kita berilmu, kita sudah bisa mengamalkan ilmu. Kewajiban yang ketiga apa? Wadda'watu ilaihi. Kita harus menyampaikan ilmu itu. Minimal pada keluarga, pada saudara kita. Apalagi ketika kita keluar, Masya Allah ikhwah. Ya? Antum tinggal di mana? Balikpapan. Pondok ini? Iya, Masya Allah. Fadhil. Aduh saya tidak bisa apa-apa. Yo jangan begitu. Mestinya bismillah. Ya. Artinya betul-betul kita sudah punya faedah. Walaupun kita menyampaikan. Coba lihat. Saudara kita yang senang dakwah keluar dari masjid ke masjid. Padahal Masya Allah hadirin. Baru keluar itu sudah berani tampil. Kata orang Ambon bilang. Dia baca Quran masih kandas-kandas. Tahu kandas-kandas? Putus-putus, tidak lancar, ya masih patah-patah, putus-putus begitu. Sudah berani menyampaikan, Masya Allah antum yang sudah banyak masih belum berani, terlalu tawadu, ya atau memang nggak ada keberanian. Bukan apa-apa ikhwah, apa yang antum sampaikan dan antum sudah sanggup mengamalkan, sampaikan walaupun kepada keluarga. Balihu ani wala ayah, coba sampaikan. Kalau tidak di luar, di rumah sama keluarga, di murojaah kembali. Ini sebagai bentuk apa? Perhatian terhadap Al-Quran supaya mewujudkan takwa pada Allah. Yang kedua, yang ketiga, ihtimamu bis sunnah. Kita untuk mewujudkan takwa ya syabab, wahai para pemuda, supaya kita mewujudkan takwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa, ihtimam bis sunnah. Perhatikan betul itu sunnah. Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah. Karenanya Allah Ta'ala sampaikan dalam suratul Hasyr ayat 7. wa ma ata'akumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Ta'ala sampaikan, apapun yang diajarkan kepada kalian oleh Rasul SAW, ambil. Yang diperintahkan kepada kalian oleh Rasul SAW, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarangnya, kalian tinggalkan. Memang kenapa? Beliau beda dengan kita. Memang sama-sama manusia, tapi beliau utusan Allah, yang Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm, ayat 3, ayat 4. Apa kata Allah Ta'ala? Tidaklah dia, Nabi SAW, bicara dari hawa nafsunya. Sungguh ia bicara tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga semua ucapannya itu adalah petunjuk. Naam. Maka dari itu Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi, kalau benar kalian cinta Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Ingat ikhwah, dalam ayat ini kata para ulama, yang terpenting bukan bagaimana kita mencintai Allah, tapi yang paling penting bagaimana kita dicintai Allah. Beda atau sama? Bukan, yang penting kan kita cinta Allah. Kalau cuma ini, semua umat Islam, bahkan non-Muslim pun, mereka mengaku cinta Allah. Ya, cinta Tuhan. Umat Islam secara umum mengaku cinta Allah. Sehingga mereka mengekspresikan atau mewujudkan bentuk cintanya kepada Allah. Banyak-banyak mereka itu bersenandung, memuji Allah, bersolawat pada Rasulnya. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Berbagai amalan mereka lakukan, zikir la ilaha illallah sampai tak sadar. Karena cintanya kepada Allah sampai wah masyaallah la ilaha illallah sampai hilang. Subhanallah ihwa. Apakah begitu bukti cinta kepada Allah? Kalau diserahkan kepada manusia, terserah kamu mau seperti apa. Tentu manusia akan kacau. Sehingga Allah katakan kepada Rasulullah SAW, sampaikan kepada umat ini, kalau benar kalian mengaku cinta kepada, ikuti aku. Caranya apa? Ibadah kepada Allah sesuai dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhbibkumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah, ihwa barakallahu fikum. Dimudahkan umat ini hanya untuk suruh ngikuti. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wala tabtadi'u. Kalian ikuti itu Nabi. Jangan kau bikin-bikin yang baru, yang bid'ah. Qad kufitum, cukup itu sudah untukmu. Ya, enggak usah kita buka jalan yang baru. Yang sudah ada tinggal lewat saja, lurus lagi. Kau enggak harus bikin yang baru, bongkar hutan lama dan enggak sampai-sampai. Tapi ya barakallahu fikum, sudah isa ya. Maka ya barakallahu fikum, sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan besok badal fajar supaya kita lebih sehat, lebih segar insyaallah. Naam, semoga kita semua bisa mewujudkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh ikhwah, kalau kita menyadari seperti tadi bahwa Allah selalu melihat diri kita sehingga enggak pantas kita maksiat padanya, merasa aman dari pengawasannya. Allah memberi rizki kepada kita selalu sehingga kita malu kalau kita maksiat kepada Allah. Dan kita tidak mungkin dapat di tempat selain bumi Allah. Sehingga kita tunduklah kepada Allah. Jangan maksiat. Kalaupun kita terjerumus dalam maksiat, segeralah apa? Taubatun nasuha. Taubatlah sebenar-benar taubat. Apalagi para penghafal Quran, para santri ya utamanya. Karena maksiat ini menjadi penghalang. Yang sudah hafal jadi hilang, yang belum hafal susah didapat karena maksiat. Barakallahu fikum, semoga Allah lindungi kita dari kemaksiatan, Allah beri kita ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.